Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fai ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini adalah membacakan salah satu dari tulisan atau karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang berjudul Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan keutamaan yang pertama dari keutamaan-keutamaan al-ilm yang disebutkan dan diuraikan oleh beliau rahimahullah, yaitu syahadatullah subhanahu li ahli al-ilm. Allah Azza wa Jalla mempersaksikan ahlul ilm di dalam ayatnya dan dijadikannya ahlul ilm sebagai mereka orang-orang yang mempersaksikan at-tauhid dalam keadaan tauhid adalah kalimat yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Taala, maka menunjukkan demikian besar kedudukan mereka para ahli ilm di sisi Allah Tabaraka wa Taala, hingga Allah gandengkan dengan persaksiannya dan persaksian mereka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tayib, kita masuk ke al-wajhu tsani, sisi yang kedua dari keutamaan al-ilm wa ahlihi. Al-wajhu tsani fi tafdhili al-ilmi wa ahlihi. Sisi yang kedua yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan pemiliknya. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, al-jahlu wal-ilmu la yastawiyan. Kejahilan dan al-ilm, ilmu adalah dua perkara yang berbeda dan tidak sama. Al-jahlu wal-ilmu la yastawiyan. Dalam perkara dunia saja seseorang dibedakan dengan al-ilm, dengan ilmunya dia akan mendapatkan demikian dan demikian, memiliki keutamaan di sisi orang-orang yang berada di sekitarnya. Itu dalam urusan dunia. Maka bagaimana dalam urusan akhirat? Ilmu yang dipelajari oleh seorang adalah ilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama Islam. Maka tentu keutamaan yang dimiliki oleh mereka melebihi dari keutamaan orang-orang selain mereka. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala. Bila mana al-jahl wal ilmu la yastawiyan, jahil dan ilm adalah dua perkara yang tidak sama, yang berbeda, berbeda dari sisi keutamaannya, berbeda pula dari sisi akibatnya, dan berbeda pula dari sisi apa yang dimiliki oleh para pelakunya. Maka menunjukkan bahwasanya pada al-ilm dan pada ahli ilm memiliki perbedaan yang teramat jelas. Seorang bisa melihat dan membedakannya dengan mereka orang-orang yang jahil. Naam. Kita sebutkan perkataan beliau rahimahullah, annahu subhanahu nafa at-taswiyata baina ahli al-ilmi wa baina ghairihim. Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya persamaan antara ahli al-ilm dengan orang selain dari mereka. Allah sendiri yang membedakan kedudukan yang dimiliki oleh ahli ilm dan kedudukan yang dimiliki oleh seorang yang tidak memiliki al-ilm. Kama nafat taswiyata baina ashabil jannati wa ashabin nar, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menafikan adanya persamaan antara ahli jannah dengan ahli nar. Subhanallah. Disebutkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menafikan adanya persamaan antara ahli ilm, orang yang berilmu, dengan ilmu syar'i, dengan keadaan seorang yang jahil. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menafikan adanya persamaan antara ashabil jannah dengan ashabin nar, menunjukkan bahwasanya ahlil jannah adalah mereka orang-orang yang memiliki al-ilm, yang dengan ilmu mereka akhirnya mereka dimuliakan oleh Allah, mereka sebagai ahlil jannah. Naam, dzalika liman khasyya rabbah. Disebutkan di dalam surah Al-Bayyinah setelah Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang al-jannah dan ahlinya, mereka kekal di dalamnya, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sebutkan dzalika liman khasyya rabbah, yang demikian kami sediakan bagi mereka orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Rabb-nya. Dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan orang-orang yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka para ulama, para ahli ilm. Menunjukkan ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, demikian besar ternyata kedudukan ilmu dan ahli ilm di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketika seorang mempelajari ilmu tidak hanya menyebabkan akhirnya seorang hamba dekat dengan Allah, tapi ketika seorang mempelajari ilmu akan menjembatani dirinya sehingga dia akan sampai ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia inginkan ketika menempuh jalan tersebut adalah mencari ilmu, keluarnya kita dari rumah dalam rangka untuk ta'lim, kita tinggalkan aktivitas pekerjaan kita sejenak dalam rangka untuk menghadiri majalisul ilm, kita tempuh jalan tersebut sehingga sampailah kita ke majalis ilm, tempat yang di situ disampaikan al-ilm. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah azza wa jalla akan memudahkan baginya jalan, dengan jalan tersebut menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, tentulah keutamaan ini sebagai pelecut dan pembangkit motivasi semangat kita untuk lebih giat di dalam mempelajari dan menghadiri majalis al-ilm, majlis-majlis yang di majlis tersebut disampaikan halal dan haram, perkataan Allah dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah al-ilm. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah, Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Pertanyaan yang tentulah berada pada konteks pengingkaran. Artinya menunjukkan bahwasanya tidaklah sama antara alladzina ya'lamun, orang-orang yang memiliki ilmu, dengan orang-orang yang tidak mengetahuinya. Berbeda kedudukan keduanya, berbeda kapasitas masing-masing dari keduanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentulah ahli ilm mereka orang-orang yang mulia dan utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lafaz yang seperti ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr, tepatnya pada ayat yang ke-20, dengan siap pengingkaran persamaan antara ashabin nar dengan ashabil jannah, para ahli neraka dengan ahli jannah. Naam. Allah sebutkan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka dengan mereka orang-orang yang Allah masukkan ke dalam al-jannah. Naam. Ini menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lain. Kedua ayat ini memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hadza yadullu ala ghayati fadlihim wa syarafihim. Ini menunjukkan atas demikian sempurna keutamaan mereka dan kemuliaan mereka ahli ilm di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah samakan perumpamaannya perbedaan keduanya antara perbedaan ahli jannah dengan ahli nar. Naam. Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah di dalam tafsirnya beliau mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun?" Beliau menyebutkan la yastawi haula wala haula, tidak sama antara golongan ini dengan golongan yang ini. Tidak sama antara mereka ahli ilm dengan ahli jahil. Kama la yastawi al-lailu wan nahar, sebagaimana tidak ada kesamaan antara malam dengan siang. Malam dengan siang sesuatu yang berbeda. Bahkan seseorang yang jahil akan mengetahui ini malam dan ini siang. Naam. Wadhiya wadhulam, antara cahaya dengan kegelapan. Walma wanar, antara air dengan api. Tidak sama antara keduanya. Demikian pula antara ahli ilm dengan ahli jahil. Sehingga ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, seseorang akan terlihat perbedaan yang dimiliki oleh dirinya ketika berkumpul bersama mereka orang-orang yang jahil dengan kapasitas ilmunya. Akan terlihat perubahannya, akan nampak perbedaannya dari sisi tindak tanduknya, dari sisi akhlaknya, dari sisi cara berpakaiannya dan gayanya. Akan terbedakan antara ahli ilm dengan ahli jahil. Nah, kemudian di dalam ayat yang setelahnya Allah berfirman, innama yatazakkaru ulul albab. Innama yatazakkaru ulul albab, sesungguhnya yang mengingatnya adalah mereka ulul albab. Disebutkan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah, innama yatazakkaru idza zakaru ulul albab ay ahlul uquliz zakiyyati waz zakiyyati zakiyyah. Apabila disebutkan lafaz ulul albab di dalam Al-Qur'an, kata beliau rahimahullah, maksudnya adalah ahlul uquliz zakiyyati zakiyyah, orang-orang yang memiliki akal-akal yang bersih lagi cerdas. Yang dimaksud ulul albab adalah mereka, orang-orang yang bersih akal-akalnya dan cerdas daya pikirnya. Siapa mereka? Kata beliau rahimahullah, fahumul ladzina yu'thiruna al-a'la 'ala al-adna, yaitu mereka orang-orang yang lebih mendahulukan, lebih memprioritaskan sesuatu yang tinggi dibandingkan sesuatu yang rendah. Fayu'thiruna al-'ilma 'ala al-jahli, sehingga mereka lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan ilmu dibandingkan al-jahl. Naam. wa ta'atullah 'ala mukhalafatihi, mereka lebih memprioritaskan, mengutamakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dibandingkan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Li'anna lahum 'uqulan turshiduhum lin-nadhr fil 'awaqib. Karena mereka ulul albab memiliki akal-akal yang akan membimbing mereka untuk melihat akibat-akibat dari apa yang dilakukannya. Bi khilafi man la lubba lahu wa la aqla fa innahu yattakhidhu ilahahu hawah. Berbeda dengan keadaan seorang yang tidak memiliki akal, tidak memiliki pemikiran, ia akan menjadikan sebagai prioritas segala-galanya dari keputusannya adalah berdasarkan timbangan hawa nafsunya. Naam, selesai penjelasan dari Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Si'di rahimahullahu taala. Bila demikian, maka yang dimaksud dengan ulul albab termasuk di dalamnya adalah mereka para al-ulama yang memprioritaskan ilmu dibandingkan al-jahl, memprioritaskan ketaatan kepada Allah dibandingkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sekali lagi ini menunjukkan demikian besar dan sempurnanya keutamaan yang dimiliki oleh ilmu dan keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ilmu tersebut. Sehingga masyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, apabila demikian keadaan ahlul ilm, demikian tinggi di sisi Allah berbeda dengan kejahilan, maka termasuk perkara yang sangat disayangkan, termasuk perkara yang sangat disayangkan keadaan seorang yang ketika mengetahui satu ilmu ia menyelisihi ilmu tersebut, ia lebih mendahulukan, memprioritaskan, lebih memilih kejahilan dibandingkan al-ilm. Faya subhanallah, sehingga tidak terlihat dari sisi perbedaan dirinya antara mereka orang-orang yang jahil. Tidak ada perbedaan dari sisi pakaiannya. Pakaian dirinya sama dengan pakaian yang dimiliki oleh ahli jahil. Dari sisi tindak tanduknya, akhlaknya, dan perbuatannya juga demikian. Ia bermaksiat kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh mereka ahli jahil. Faya subhanallah. Ini tentu adalah perkara yang sangat-sangat disayangkan. Disebutkan di dalam surah Al-A'raf ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat satu permisalan dari keadaan mereka orang-orang yang Allah berikan kepada mereka Al-Kitab. Mereka mulia dengan kitab tersebut. Mereka menjadi seorang yang berilmu dengan kitab yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada mereka. Naam. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Namun ternyata sangat disesalkan keadaan dirinya lebih cenderung untuk memilih kehidupan-kehidupan dunia dan lebih memilih untuk menuruti hawa nafsunya. Allah sebutkan walau syi'na la rafa'nahu biha. Pada ayat yang sebelumnya, pada kalimat yang sebelumnya, kalau misal kami berkehendak, maka kami akan jadikan dia menjadi seorang yang mulia dengan ilmunya, tinggi kedudukan dirinya di sisi Allah dengan ilmunya. Namun ternyata dia lebih cenderung untuk memilih kehidupan dunia dan lebih menuruti hawa nafsunya. Kemudian Allah sebutkan famatsaluhu kamatsalil kalb. Permisalan dirinya adalah sama halnya dengan permisalan seekor al-kalb. Demikian rendah di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula keadaan ahlul kitab yang Allah berikan kepada mereka kitab oleh kitab suci At-Taurah, kitab suci Al-Injil. Namun ternyata mereka tidak mengamalkan isi di dalam kitab tersebut. Allah Azza wa Jalla samakan dirinya sebagaimana al-himar yahmilu asfara. seekor himar, seekor keledai yang memikul di atas punggungnya tersebut asfar, lembaran-lembaran kitab mulia yang Allah turunkan kepada nabi mereka. Artinya demikian rendah kedudukan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga demikian bagus penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah, bahwasanya mereka ulul albab, innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang mengingat bahwasanya antara al-jahl dengan al-ilm itu la yastawiyan, perkara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya hanya mereka ulul albab. Siapa ulul albab? Yaitu mereka orang-orang yang lebih memprioritaskan sesuatu yang tinggi di sisi Allah dibandingkan sesuatu yang rendah. Memprioritaskan ilmu dibandingkan kejahilan, memprioritaskan ketaatan kepada Allah dibandingkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah ulul albab. Menunjukkan seseorang yang bukan termasuk dari ulul albab, yang lebih memprioritaskan kejahilan dari al-ilm, lebih memprioritaskan perkara yang rendah dibandingkan yang tinggi, memprioritaskan dunia dibandingkan akhirat, akan memandang rendah al-ilm. Akan memandang rendah al-ilm. Dan menganggap bahwasanya ahlul ilm adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki kemuliaan, suram masa depannya. Sehingga orang-orang yang seperti ini lebih memprioritaskan ilmu-ilmu dunia, lebih memprioritaskan perkara-perkara dunia dibandingkan perkara akhirat, wal'iyadzubillah. Dan ini adalah musibah yang demikian besar. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Di dalam surat Ar-Rum Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang keadaan mereka, orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan untuk mereka perkara-perkara dunia. Mereka hanya mengetahui perkara yang nampak dari perkara dunia. Adapun tentang ilmu akhirat, ilmu yang menyelamatkan mereka dari siksa Allah, ilmu yang mengajarkan mereka tentang ketaatan dan kemaksiatan kepada Allah, yang halal dengan yang haram, antara maksiat dengan ta'ah, mereka adalah orang-orang yang ghafil, yang lalai dari mempelajarinya. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Tayyib, kita lanjutkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Al-Wajhul Thalith, sisi yang ketiga yang menunjukkan tentang keutamaan al-ilm. Kata beliau rahimahullah, al-jahilu bimanzilatil a'ma. Seorang yang jahil, al-jahilu bimanzilatil a'ma, kedudukannya sama dengan seorang yang buta. Al-jahil bimanzilatil a'ma, jahil sama dengan seorang yang buta, yang tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, tidak terlihat, yang tidak bisa membedakan antara perkara yang bermanfaat untuk dirinya dengan yang tidak, karena dia tidak melihatnya. Naam, jahil kedudukannya sama dengan seorang yang a'ma. Apabila ternyata ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kejahilan kedudukannya sama dengan a'ma, sama dengan seorang yang buta, maka menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang yang lebih memilih menjadi seorang yang jahil sama persis dengan keadaan seorang yang lebih memilih kebutaan dibandingkan penglihatan. Sebagian di antara salaf menyebutkan, apabila engkau ingin melihat seberapa besar nikmat yang Allah Tabaraka Ta'ala berikan kepada dirimu, maka tutuplah kedua matamu tersebut. Tutuplah kedua matamu. Apabila engkau ingin melihat demikian besar kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, maka tutuplah kedua mata yang kau miliki. Engkau akan berada pada kegelapan tidak bisa memandang, tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan antara seseorang dengan yang lainnya, tidak bisa berjalan dengan meraba. Subhanallah, terluputkan dari dirinya sekian besar dari kenikmatan. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Sehingga dengan sisi yang seperti ini menghasung seorang muslim untuk kemudian lebih giat di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh qala al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah annahu subhanahu ja'ala ahlal jahli bimanzilatil umyan alladzina la yubsirun. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang yang jahil kedudukannya sama seperti seorang yang umyan, yang buta, alladzina la yubsirun, yang tidak bisa melihat. Naam, yang tidak bisa melihat, menunjukkan seorang yang alim, seorang yang berilmu, kedudukannya sama seperti mereka orang-orang yang melihat, yang bisa melihat dengan ilmunya antara ketaatan dengan kemaksiatan, yang bisa melihat dengan ilmunya antara jalan yang berisikan surga yang di depannya surga Allah dengan jalan yang di depannya murka dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Allah berfirman, afama ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma. Apakah seseorang yang mengetahui bahwasanya apa yang Allah turunkan kepadamu yang Muhammad berupa kebenaran sama kedudukannya sama seperti seorang yang a'ma, yang buta, tidak memiliki penglihatan. Menunjukkan seorang yang berilmu dengan kapasitas ilmunya dia akan melihat kebenaran sebagai kebenaran, sehingga dia dikatakan sebagai seorang yang yubsir, yang melihat dengan ilmunya. Adapun seseorang yang tidak membedakan antara al-haq dengan al-batil, tidak bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, maka dia sama dengan seorang yang a'ma, yang buta penglihatannya. Di sana ada buta dari sisi penglihatan, dan di sana ada buta dari sisi hati, sehingga akhirnya seseorang tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Dan buta yang kedua ini lebih parah dibandingkan yang pertama, karena terkadang seseorang dibutakan kedua macam matanya oleh Allah Azza wa Jalla, namun Allah berikan kepada dirinya pandangan berupa al-ilm, pandangan berupa hati, sehingga hatinya itu cerah, bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tentulah orang yang seperti ini menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang keadaan seorang yang Allah uji melalui kedua matanya, Allah angkat penglihatannya tersebut sehingga dia menjadi seorang yang buta kedua matanya, tidak bisa melihat, namun ia bersabar. Allah menyebutkan Allah akan memberikan balasan kepada dirinya berupa al-jannah. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita membaca sejarah para sahabat Rasul, ada sebagian di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang buta. Namun Allah muliakan mereka disebabkan karena ilmunya. Dan apabila kita juga membaca sejarah para ulama dari salaf hingga ulama yang kita jumpai pada zaman kita saat ini yang sudah wafat. Naam, maka banyak di antara mereka yang Allah Azza wa Jalla angkat kedua matanya tersebut. Sebagaimana Syekh Ibn Baz rahimahullah, Allah angkat kedua matanya, akan tapi Allah ganti kedua mata yang Allah angkat tersebut dengan mata al-ilm, sehingga beliau menjadi mulia dengan ilmunya, melihat dengan ilmunya apa-apa yang tidak dilihat oleh mereka orang-orang yang jahil. Naam. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, famin thamma illa alimun aw a'ma, sehingga tidaklah ada di sana melainkan dua orang, dan kita hendaklah introspeksi siapa di antara kedua orang tersebut yang kita termasuk dari mereka. Yang pertama adalah alim, seorang yang alim, atau yang kedua seorang yang a'ma, yang buta matanya. Tidak ada di sana melainkan dua golongan tersebut, seorang yang alim atau seorang yang a'ma. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم. Allah Subhanahu wa taala mensifati seorang yang jahil dengan sifat-sifat yang tercela. Fi ghairi mawdhi'in min kitabih, bukan pada satu tempat di dalam Al-Qur'an. Allah sifati mereka dengan tiga sifat yang tercela. Yang pertama summun, seorang yang bisu. Bukmun, seorang yang tuli. Umyun, dan seorang yang buta matanya. Naam, summun, bukmun, umyun, tiga sifat yang tercela yang Allah sifati ahlil jahli dengan sifat tersebut. Fa ya ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, Allah sebutkan di dalam salah satu ayatnya adanya tiga sarana sebagai nikmat yang Allah berikan kepada setiap makhluk, yang dengan ketiga sarana tersebut ia bisa mendapatkan al-ilm. Yang pertama adalah Allah berikan kepada seorang penglihatan sehingga dia bisa dengan matanya melihat al-ilm, melihat kebenaran. Kemudian yang kedua adalah pendengaran, sehingga dengan pendengarannya dia bisa mendengarkan al-ilm. Dan yang terakhir adalah al-qalb, al-af'idah, yang dengan hatinya dia akan bisa mencerna dan menelaah ilmu tersebut. Disebutkan dalam ayat yang mulia Allah berfirman, huwal akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, dalam keadaan kalian tidak mengetahui satu perkara sedikit pun. Menunjukkan manusia ketika dilahirkan dia terlahir di atas kejahilan, la ta'lamuna syai'a, dia terlahir pada sifat al-jahl. Menunjukkan asal dari diciptakannya makhluk oleh Allah Azza wa Jalla adalah berada di atas kejahilan. Asal sifat makhluk adalah al-jahl. Naam. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada mereka as-sama', pendengaran, al-basar, penglihatan, wal-af'idah, dan mata, agar mereka menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dengan matanya, dengan telinganya, dengan pendengarannya, dengan hatinya, ia bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Sehingga dia akan termasuk dari golongan mereka ahli ilm. Golongan ahli ilm. Adapun seseorang yang Allah berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati, namun tidak menjadikan ketiganya sebagai sarana untuk mempelajari ilmu, mempelajari wahyu Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia termasuk dari seorang yang jahil, yang a'ma, yang buta, yang tuli. Walaupun dia bisa melihat, walaupun dia bisa mendengar, sebagaimana keadaan mereka orang-orang musyrikin yang jahil, yang tidak bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil, membedakan antara ahlil haq dengan ahlil batil. Allah sifati mereka dengan sifat-sifat tersebut. Naam. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa ma ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan buta matanya, namun yang buta kata Allah Azza wa Jalla adalah hati yang ada di dalam dada-dada mereka. Ta'mal absarul lati fi sudur. Yang buta itu adalah hati mereka yang ada di dalam dadanya, sehingga dia tidak bisa melihat antara al-haq dengan al-batil. Wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Ini menunjukkan masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah, demikian besar ternyata dampak dari ilmu. Dengan ilmu seorang dibedakan dengan seorang yang jahil. Dengan ilmu akhirnya dia dikatakan sebagai seorang yang bisa melihat. Tanpa ilmu seorang kedudukannya sama seperti seorang yang a'ma, yang buta. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Al-wajhur rabi', sisi yang keempat dari sisi-sisi keutamaan al-ilm. Kata beliau al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, zuhurul haq li ahli al-ilm. Seorang yang memiliki ilmu akan bisa dengan ilmunya melihat yang namanya kebenaran, akan nampak kebenaran di mata mereka, orang-orang yang memiliki al-ilm. Ini termasuk dari keutamaan yang demikian besar. Sehingga seseorang yang dimiliki, yang Allah Azza wa Jalla muliakan mereka dengan al-ilm, akan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, dengan kapasitas kemampuan yang tidak dimiliki oleh mereka seorang yang jahil. Nah, demikian besar ternyata keutamaan mereka para ahli ilmu. Sehingga sebagian di antara salaf menyebutkan innal fitnata idza aqbalat 'arafaha kullu 'alim. Sesungguhnya yang namanya fitnah apabila berupaya untuk menampakkan dirinya di hadapan seseorang, maka pertama kali yang mengetahuinya adalah seorang yang alim. Mereka faham ini fitnah, sehingga dengan pemahamannya dan keilmuannya ia memberikan peringatan kepada manusia tentang bahaya fitnah tersebut. Ia menyeru manusia untuk berhati-hati dari fitnah. Ia menyeru memberikan peringatan kepada manusia tentang bahayanya fitnah tersebut. Namun wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil. Namun apabila fitnah itu sudah berhenti dan lari dari seseorang, sudah berakhir waktunya, baru diketahui oleh mereka seorang yang jahil. Nah, demikian besar ternyata keutamaan ahli al-ilm. Apabila ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ahli al-ilm Allah mudahkan mereka untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran dengan kemampuan yang tidak dimiliki oleh mereka ahli jahil, maka menunjukkan demikian besar ternyata dampak dari ilmu tersebut. Bukan dari sisi keutamaannya, dampaknya demikian besar dimiliki oleh ahli ilm. Nah, ia kan bisa melihat al-haq dengan al-batil. Ini juga keutamaan yang besar yang dimiliki oleh ahli ilmu tersebut. Disebutkan oleh muallifu al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah annahu subhanahu akhbara an ulil ilm. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang ulul ilm, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka al-ilm. Bi annahum yarawna ma unzila ilaihi min rabbihi haqqan. Bahwasanya mereka ulul ilm, orang-orang yang Allah berikan ilmu, akan bisa melihat sesuatu yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Ia kan melihat itu adalah kebenaran. Ia kan bisa melihat yang menyampaikannya adalah utusan Allah azza wa jalla yang harus dibenarkan ucapannya, ditaati perintahnya. wa ja'ala hadza sana'an 'alaihim wa istishhadan lahum wa istishhadan bihim. Allah jadikan ini sebagai pujian untuk mereka dan sebagai persaksian untuk mereka ahli ilm. Allah sebutkan dalam surat Saba, tepatnya pada ayat yang ke-6, wa yaral ladzina utul ilma allazi unzila ilaika min rabbika huwal haqq, dan akan melihat mereka orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad itu sebagai kebenaran. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu akan melihat itu adalah sebagai kebenaran yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin apabila kita membaca kisah dari Qurun di akhir-akhir surah Al-Qasas, ketika Qurun ia menampakkan kekayaannya sehingga dilihat oleh kaumnya, maka Allah sebutkan adanya dua percakapan yang diucapkan oleh kaumnya. Percakapan dari ulul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu dan iman, dan percakapan yang diucapkan oleh mereka, orang-orang yang jahil. Seorang yang jahil, ia mengatakan, duhai kalaulah semisal kita mendapatkan kekayaan sebagaimana yang dimiliki oleh Qurun. Beranggapan bahwasanya Qurun adalah seorang yang mulia dengan hartanya. Adapun ulul ilm, ia dengan ilmunya bisa membedakan mana kenikmatan dan mana azab. Ia mencela kaumnya yang berangan-angan sebagaimana yang dimiliki oleh Qurun tersebut berupa harta dunia. Nah, baru kemudian setelah Allah tenggelamkan Qurun dengan hartanya, akan nampak kebenaran yang disampaikan oleh orang-orang yang berilmu dari kaumnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu hafizakumullahu.